Tiwa suku ninja, cepule pilih Vespa. Tiwa jatuh cinta, ternyata ada yang punya. Rasa tresno kui tutup amar kopendo. Sayang lan kemati ngalah kecacai rodo. Kimchi.